Oke, artis yang satu ini asli kelahiran Kota Buaya, Surabaya, yang punya suara merdu tentunya. Ada Ramayana Balauka Soting, Anissa Rahma Jupalapa. Thank you. Sembah duun. Belum habis duitnya. Wow. Terus. Terus. Sampai entek apa piye iki, Mas? Terima kasih banyak ya. Aduh, luar biasa. Raja-raja sarnya biarpun muda-muda duitnya banyak banget.